السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir al-usrul akhir pada bab amalan-amalan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak pada nomor ke-41, yaitu tentang asyghar. Ya, maksudnya adalah seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang itu menikahkan ya anak perempuannya kepadanya dan antara keduanya tidak ada mahar. Hal ini dilarang di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, meratapi mayat. Ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diratapi ya, ketika meninggal dunia, maka ia akan disiksa sesuai dengan ratapan tersebut pada hari kiamat. Kemudian beliau juga melaknat perempuan yang meratapi dan pendengar, ya, artinya suka mencari kabar kejelekan orang lain. Kemudian berikutnya, bersumpah tidak dengan nama Allah. Ya, kita sebagai makhluk, kalau bersumpah, hendaklah dengan nama Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk bersumpah dengan nama makhluknya, seperti wal fajr ya, demi waktu fajar, atau wal asr demi waktu asar atau demi masa, kemudian wasyamsi demi matahari dan lain-lainnya kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Kan tetapi kita sebagai manusia hendaklah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah kufur atau syirik. Bahkan beliau juga bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Kemudian di lain hadis beliau juga bersabda, "Man halafa bil amanah falaysa minna." Barang siapa yang bersumpah atas nama amanah, maka ia bukanlah dari golongan kami. Kemudian berkaitan dengan sumpah palsu, beliau bersabda, "Man halafa ala yaminin yaqtati'u ya biha ma lam ri'im muslim huwa 'alayha fajir laqiyallahu wa huwa 'alayhi ghadban." Barang siapa yang bersumpah palsu untuk merebut harta seorang mukmin dan ia telah berbuat fajir, ya kezaliman daripada kepadanya, maka ia akan bertemu menghadap Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian bersumpah dalam jual beli, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa kathratul halif fil bai' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaq." Ya. Janganlah kamu banyak bersumpah dalam jual beli, sesungguhnya sumpah itu melariskan dagangan, akan tetapi menghanguskannya. Beliau juga bersabda, "Al-halifu munafaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-barakah." Ya, sumpah itu dapat melariskan dagangan, akan tetapi bisa menghapus keberkahannya, ya, keberkahan penghasilan. Kemudian tasabbuh, ya, maksudnya menyerupai orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan mereka. Laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami. Ya, kita dilarang meniru orang-orang kafir dalam hal berpakaian misalnya, ya. Kemudian mendirikan bangunan di atas kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk membangun atau memplester kuburan, kemudian duduk di atasnya ya atau mendirikan bangunan di atasnya. Kemudian pelanggaran janji dan khianat ya. Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa faqila hadhihi ghadrat fulan ibni fulan. Apabila Allah mengumpulkan manusia yang terdahulu hingga yang terakhir pada hari kiamat, maka diangkat dari tiap orang yang melanggar janji dan berkhianat suatu bendera, lalu dikatakan, ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Kemudian hukum duduk di atas kubur ya. Nabi SAW bersabda, Sekiranya salah seorang dari kamu duduk di atas bara, lalu pakaiannya terbakar hingga sampai ke kulitnya, maka hal itu lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan. Kemudian gila hormat, ya. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ingin manusia berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian orang yang membuat pintu permasalahan baru, ya. Nabi bersabda, "Wala fataha 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu 'alaihi baba faqr." Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu permasalahan baru kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang meminta pada manusia untuk memperbanyak, maka sebenarnya ia meminta bara api. Maka terserah padanya apakah ia akan mengurangi atau memperbanyak. Kemudian tanajus, ya, curang dalam menawarkan barang dagangan. Nabi bersabda, janganlah penduduk kota menjualkan barang dagangan penduduk kampung atau desa. Ya, maksudnya jangan menjadi tengkulak, karena dikhawatirkan penduduk kampung atau dusun tersebut tidak tahu harga pasar, lalu ditipu oleh tengkulak tersebut. Ya. Janganlah kalian melakukan najis, ya, curang dalam menawarkan barang dagangan, dan janganlah seseorang menjual barang yang ada dalam penawaran saudaranya. Berikutnya, termasuk perbuatan yang dilarang adalah mengumumkan barang yang hilang di masjid. Man sami'a rajulan yansudu dhalah fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadha. Barang siapa yang mendengar seseorang mencari atau mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, hendaklah ia mengatakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak akan dibangun untuk yang demikian. Kemudian mencela syaitan, ya. Nabi bersabda, la tasubbus syaitan wa ta'awwadu min syarrih. Janganlah kalian mencela syaitan dan berlindunglah kalian dari kejahatannya. Berkata seorang sahabat, pernah suatu ketika aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hewan tunggangan, ya, beliau terjatuh. Maka aku mengatakan, celakalah syaitan. Maka beliau bersabda, ya, janganlah engkau mengatakan celakalah syaitan, karena dengan begitu ia akan menyombongkan diri hingga seperti rumah, ya, besarnya, dan mengatakan dengan kekuatanku. Tapi ucapkanlah bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, karena jika engkau menyebutkannya, mengucapkannya, maka syaitan akan menjadi kecil hingga seperti nyamuk, ya. Jadi dari sini kita dilarang untuk mencela syaitan. Berikutnya mencela sakit demam, ya. Nabi bersabda, janganlah kalian mencela penyakit demam, karena ia dapat menghapuskan kesalahan anak Adam seperti halnya pandai besi menghilangkan karat besi. Kemudian mengajak kepada kesesatan. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyeru pada jalan kesesatan, maka ia berdosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Kemudian larangan dalam hal adab minum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut bejana, ya, atau tempat air. Kemudian beliau juga melarang minum sambil berdiri, ya. Kemudian minum memakai bejana emas atau perak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wa la talbasul harir wad dibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Janganlah memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan dibaj, ya, semacam sutra. Sesungguhnya semua itu bagi mereka, ya, orang-orang kafir di dunia, dan bagi kamu di akhirat. Kemudian minum dengan tangan kiri, ya, ini juga dilarang. La yakulanna ahadun minkum bishimalih. Janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, dan janganlah minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Berikutnya memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata qati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian tidak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indah falam yusalli alayya. Celakalah seseorang yang ketika namaku disebut di sisinya lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Beliau juga bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang bakhil atau kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian memelihara anjing, ya. Man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyah fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, selain anjing untuk pemburu, maka pahalanya berkurang setiap harinya 2 qirat. Ya, 2 qirat, ya, seperti 2 gunung yang besar. Kemudian menyakiti binatang, ya, seorang perempuan dalam sebuah kisah umat zaman dahulu disiksa karena kucing, ya. Kenapa disiksa? Karena ia mengurungnya, mengurung kucing tadi hingga mati, maka ia pun masuk neraka karena perbuatannya itu. Ya, inilah rahmat agama kita, agama Islam, sampai pun terhadap binatang. Kemudian la tattakhidhu syai'an fihi ar-ruh gharadan. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran, ya. Panah atau tembak atau tembok, atau tembak dan lain-lain untuk sekedar mainan atau hobi, ya. Jadi kita dilarang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Kemudian mengalungkan lonceng pada hewan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan menemani satu rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Beliau juga bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan. Lonceng itu adalah seruling-seruling syaitan. Kemudian orang yang bermaksiat tapi tetap mendapatkan kenikmatan, ya. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya. Jika engkau melihat ada seseorang yang Allah anugerahkan padanya kesenangan duniawi padahal ia suka bermaksiat, maka ketahuilah bahwa hal itu semata-mata adalah istidraj atau penundaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, sebagaimana tersebut dalam surat Al-An'am ayat 44. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah menceraiberaikan kekuatannya dan dia tidak akan datang dari dunia melainkan apa yang telah ditetapkan untuknya. Inilah para pemirsa sekalian, beberapa amalan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjauhinya dan termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.